Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fihi. Mubarakan alayhi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. إقرارا به وتوحيدا وأصلي وأسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, yang menjadi tajuk atau tema pengajian kita di subuh kali ini adalah hukum seputar tawassul. Dan hukum seputar tawassul. Karena jauhnya kebanyakan kaum muslimin dari Rabb-nya dan jahilnya mereka dengan agama Allah Subhanahu wa taala, terlebih di zaman ini, sehingga tersebar di tengah-tengah kaum muslimin syirkiyat, kesyirikan, kebidahan, wal khurafat. Dan dari antara bentuk kesyirikan dengan segala bentuknya, yaitu pengagungan sebagian kaum muslimin kepada orang-orang yang dikatakan sebagai wali-wali Allah Subhanahu wa taala, ataukah orang-orang saleh yang mereka berdoa kepada wali-wali tersebut selain dari Allah Subhanahu wa taala, dan meyakini bahwasanya wali-wali tersebut bisa memberikan manfaat, bisa menghilangkan mudarat, sehingga mereka mengagungkannya. Dan terkadang na'udzubillah mereka tawaf di sekitar kuburan wali-wali tersebut. Mereka menyangka bahwasanya dengan bertawassul dengan kuburan-kuburan para wali, sehingga akan mudah untuk mendapatkan hajat-hajat mereka dan mudah untuk dijauhi daripada segala malapetaka dan mara bahaya. Walau anna haula'in nas jahalah raja'u ila al-Qur'an wa sunnah. Kalau seandainya mereka mau kembali kepada Al-Qur'an dan kembali kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi salatu wasalam, maka dia akan mendapatkan apa yang mereka lakukan adalah perbuatan dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan perbuatan yang telah diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasalam. Ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Berbicara tentang tawassul, maka kita berbicara tentang addu'a. Karena seseorang bertawassul itu dia berdoa. Perlu diketahui bahwasanya doa adalah sebuah ibadah yang sangat mulia, ibadah yang sangat agung. Dan tidak diragukan bahwasanya doa adalah ibadah. Sebagaimana hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Tirmizi dan juga An-Nasa'i rahimahumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan addu'a wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Dan yang namanya ibadah, tidak boleh seseorang memalingkan kepada siapapun ibadah tersebut kecuali hanya kepada Allah tabaraka wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Bahwasanya masjid-masjid ini adalah hanya milik Allah Subhanahu wa taala, maka jangan engkau beribadah bersama Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya. Jadi kita dilarang untuk beribadah kepada selain Allah, dan bersama dengan itu kita beribadah juga kepada Allah. Tapi ibadah itu murni harus diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak tercampur sedikit pun dengan kotoran-kotoran kesyirikan. Ini namanya ibadah. Dan terkhusus dua. Terkhusus dua. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan memerintahkan kepada kita untuk berdoa kepadanya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, berkata, Rabb kalian berdoalah kepadaku, maka niscaya aku akan mengabulkan doa kalian. Dan orang-orang yang mereka enggan dan sombong di dalam berdoa kepadaku, maka aku akan masukkan mereka ke dalam neraka jahannam dalam keadaan terhinakan. Ini di antara perintah Allah untuk kita berdoa hanya kepadanya. Dan juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ud'u rabbakum tadarran wa khufiyan." Berdoalah kalian kepada Rabb kalian dalam keadaan kalian tadarrur, merendahkan diri kalian kepada Allah, dan juga dengan suara yang halus, suara yang kecil, bukan suara yang ditinggikan. Yeah. Dan juga dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Dan ketika hamba-Ku bertanya kepadamu tentang diriku, kata Allah, maka sesungguhnya Aku dekat dan Aku mengabulkan doa-doa orang-orang yang meminta kepadamu. Subhanallah. Begitu indah apa yang disebutkan oleh Allah tabaraka wa taala. Begitu besar peluang yang Allah berikan kepada kita untuk kita berdoa kepada Zat yang Maha Kaya, yang Maha Perkasa, Zat yang tidak ada sedikit pun kekurangan padanya, Zat yang akan mampu mendengarkan seluruh orang-orang yang berdoa kepadanya, yang tidak tersibukkan antara satu doa dengan doa yang lainnya, tidak tersibukkan antara satu doa dengan doa yang lainnya. Ya, berbeda dengan sifat manusia. Berbeda dengan sifat manusia. Yang manusia ketika dia melayani seseorang, dia akan tersibukkan, tidak mampu melayani yang lainnya. Iya. Oleh karena itu, karena sifat manusia itu merupakan sifat yang kurang, maka dia butuh orang-orang yang membantu dia untuk bekerja. Iya. Karena ini terkadang dijadikan sebagai kias. Bertemu gubernur saja kita harus bertawasul. Bertawasul maksudnya dalam arti kata harus ada penengah, harus ada orang yang menengahi kita. Gak bisa langsung ketemu gubernur, gak sopan kamu. Main masuk-masuk saja ke kamar gubernur, harus lewat asistennya. Nah, asistennya nanti akan menyampaikan kepada gubernur hajat-hajat kita, karena asistennya orang yang dipercaya oleh gubernur. Nah, Allah Subhanahu wa taala lebih mulia dari gubernur, maka harus lagi kita pakai melalui orang-orang saleh ini. Ia akan menyampaikan doa kita kepada Allah. Kita ini orang banyak dosa. Kita ini orang kotor. Ya, kita banyak berbuat maksiat. Sehingga enggak mungkin kita langsung meminta kepada Allah, harus melalui wasilah-wasilah ini. Subhanallah. Kalimat yang seakan-akan indah, ya. Kalimat yang seakan-akan ingin memuliakan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, perlu diketahui, orang-orang Nasara, ya, orang-orang yang mereka sangat bersemangat untuk beribadah, bersemangat untuk mendapatkan kebaikan. Ya. Namun kebodohan mereka, kejahilan mereka, sehingga kesemangatan mereka ini, kecintaan mereka ini justru menggiring mereka kepada perbuatan yang kufur. Ya. Ketika dia mengatakan Allah punya anak, tujuan mereka bukan untuk mencela Allah, bukan. Tujuan mereka untuk mensucikan Allah, untuk mengagungkan Allah. Tetapi dengan kebodohan dan kejahilan yang ada pada diri mereka, akhirnya apa? Pengagungan menjadi sesuatu yang menghina Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Laqad ji'tum syai'an idda takadu as-samawati yatafattarna min." wa tanshaqul ardh wa takhirrul jibalu hadda. Sungguh jelek apa yang mereka ucapkan, kata Allah, sampai-sampai langit tersebut meruntuh, ya, dan bumi hancur dan gunung-gunung terbelah dikarenakan mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Ini asalnya, awalnya bukan untuk mencela Allah, tapi untuk mengagungkan Allah. Tapi karena kebodohan dan kejahilannya. Nah, begitu juga orang-orang yang mereka ingin mensucikan Allah melalui kias yang saya sebutkan tadi. Wa ilah ini sebenarnya dalam bentuk pelecehan dan perendahan kepada Allah Rabbul Alamin. Manusia sebagaimana saya sebutkan tadi, dia punya sikap yang lemah, punya sifat yang terbatas. Ketika dia melayani satu orang, dia kan tidak akan bisa melayani yang lainnya. Ya, ada kelelahan. Untuk bertemu orang 10 orang saya sudah lelah. Ini sifatnya manusia. Karena kekurangannya inilah dia membutuhkan apa? Orang-orang yang akan membantu pekerjaannya. Ya, ada camatnya nanti, ada lurahnya, ada bupatinya, ada wali kotanya. Karena dia manusia yang lemah. Adapun Allah Rabbul Alamin, laisa kamitsli syai'un. Allah Subhanahu wa taala tidak sama sedikit pun dengan makhluknya. Dan kalau seandainya seluruh manusia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan tersibukkan. Orang-orang yang berdoa di sebelah utara, kemudian Allah tersibukkan, tidak bisa mendengar orang-orang yang berdoa di sebelah selatan. Allah tidak disifati dengan sifat ini. Allah mengetahui seluruh apa yang mereka minta kepadanya. Dengan beraneka ragam bahasa Allah tahu. Bahkan apa yang terbetik di dalam hatinya Allah Subhanahu wa taala tahu. Wallahu ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang tersembunyi dari kalian dan apa yang nampak dari kalian, dan Allah mengetahui apa yang kalian amalkan. Apakah mungkin menyamakan sesuatu zat yang maha sempurna dengan makhluk yang punya serba kekurangan dan kelemahan? Ya, tentunya ini sebuah kriminalitas kepada Allah Subhanahu wa taala, menyamakan Allah dengan makhluknya tanpa disangka. Ya, tanpa disangka. Allah sendiri yang berkata dalam Al-Quran, Ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku. Allah Subhanahu wa taala tidak berkata, Ud'uni biwasilatil fulan wa fulan wa fulan, berdoalah kalian dengan wasilah fulan dan fulan, tidak ada. Ud'uni, berdoa kepadaku, aku akan mengabulkan doa kalian. Ini yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dan datangkan kepada kita satu dari ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita berdoa dengan menyebut nama fulan, nama fulan, dan nama fulan, dan melalui kuburan fulan dan kuburan Allah. Datangkan satu ayat Quran, ya, dan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, saya katakan ya, yang sahih. Dan satu perbuatan sahabat Nabi sallallahu alaihi salatu wasalam yang mereka berdoa melalui kubur-kubur atau orang-orang saleh, yang sanadnya sahih sampai ke sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang ada di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengingkari segala bentuk wasilah-wasilah yang dipakai oleh mereka di dalam berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala melalui makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, kecuali apa yang datang darinya nas. Allah sebutkan dalam Al-Quran, qul innal ladzina za'antum min duni fala yamlikuna kashfa dhurri 'ankum wala tahwila. Justru datang kepada kita bentuk pengingkaran Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, qul innal ladzina za'antum, datangkan kepada, katakanlah Muhammad kepada mereka musyrikin, datangkan tuan-tuan yang kalian sembah dahulunya selain Allah Subhanahu wa taala, yang kalian minta, yang kalian jadikan sebagai wasilah, datangkan mereka semuanya. Dan kata Allah, fala yamlikuna kashfa dhurri 'ankum, mereka tidak mampu untuk menghilangkan mudarat bagi kalian sedikit pun, kata Allah. Dan mereka juga tidak mampu memindahkan dari satu mudarat ke tempat yang lainnya. Mereka tidak mampu. Ayat ini turun, ya, disebutkan oleh para ulama, yaitu orang-orang yang mereka menyembah Nabi Isa, menyembah ibunya, dan menyembah malaikat-malaikat. Kata Allah, "Fala yamlikuna kashfadri ankum wala tahwila." Nabi Isa, ibunya Maryam, dan juga malaikat, mereka tidak mampu untuk menghilangkan mudarat bagi kalian. Enggak mampu. Dan kalau seandainya Nabi Isa, ulul azmi minar rasul, tidak mampu menghilangkan mudarat bagi orang yang meminta kepadanya, nah bagaimana lagi dengan kubur-kubur yang tidak jelas kuburan siapa? Kalau seandainya pun kuburan orang saleh, maka tentunya kesolehannya tidaklah sehebat Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Kemuliaannya tidak semulia Nabi Isa. Yang Nabi Isa Allah katakan, "Fala yamlikuna kashfa dhurri ankum." Tidak akan mampu untuk menghilangkan mudharat dari kalian sedikit pun, dan juga tidak mampu memindahkan. Ya, ini ada mudharat di kota A dipindahkan ke kota B, enggak mampu juga mereka lakukan. Itu semua adalah hak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mampu dimiliki hanya Allah. Karena kalau seandainya itu hanya mampu dimiliki oleh Allah, kenapa kita tidak berdoa kepadanya? Kenapa kita tidak memohon kepadanya? Kenapa kita tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah telah berkata sendiri dalam Al-Qur'an, "Astajib lakum," aku akan mengabulkan bagi kalian doa-doa yang kalian minta kepada-Ku. Nah, ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, dikarenakan ketidakfahaman, ya, dan tidak mempelajari sumber Islam dari sumbernya, sehingga terjadilah apa yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Ketika kita mengatakan kepada kaum muslimin, berdoalah langsung kepada Allah, mintalah kepada Allah, kemudian mereka akan mengecap atau akan memvonis mereka adalah orang-orang yang benci dengan orang-orang saleh. Mereka adalah orang-orang yang tidak memuliakan wali-wali Allah. Mereka adalah orang-orang yang menjatuhkan kehormatan para ulama. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Fama ashbah al-layla bil-bariha. Fama ashbah al-layla bil-bariha. Begitu serupa malam ini dengan malam kemarin. Begitu serupa malam ini dengan malam kemarin. Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasalam ketika beliau berdakwah dan mengajak kaum muslimin, mengajak manusia pada waktu itu untuk beribadah hanya kepada Allah dan tidak meminta melalui Isa, tidak melalui ibunya, kemudian ternyata tuduhan yang dituduh kepada Rasul sallallahu alaihi salatu wasalam, Muhammad, dia telah mencela Nabi Isa. Muhammad telah menjatuhkan kedudukan Nabi Isa. Muhammad telah menjatuhkan kehormatan ibunya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan isu ini berkembang ketika itu, sampai-sampai ketika para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Habasyah, di antaranya Ja'far bin Abi Thalib, Ummu Habibah bintu Abi Sufyan, hijrah ke Habasyah. Kemudian Abu Sufyan, pembesar dari pembesar Quraisy yang ada di Mekah sebelum beliau masuk Islam, mengirim delegasi untuk melaporkan kepada Raja Najasyi yang waktu itu dia Nasrani, bahwasannya pengikut Muhammad ini, orang-orang yang beragama dengan agama Muhammad, mereka telah mencela Nabi Isa dan mereka telah mencela ibunya Nabi Isa. Ini isu dikembangkan, dituduh Rasulullah telah menuduh mencela Nabi Isa. Rasulullah adalah manusia yang memiliki akhlak yang mulia. Rasulullah adalah Nabi yang sangat menghormati Nabi-Nabi yang terdahulu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, "Man qala ana afdal min Yunus ibn Matta faqad kadhib." Barang siapa yang berkata aku lebih mulia daripada Yunus ibn Matta, maka dia sudah salah, kata Rasul. Dan juga terkhusus kepada Nabi Isa alaihissalatu wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa aula min wa aula bi." Nabi Isa itu lebih utama untuk diriku, karena tidak ada nabi yang diutus setelah Nabi Isa kecuali diriku. Ya, Rasulullah bukan mencela Nabi Isa, tetapi Rasulullah memberitahu kepada mereka Nabi Isa adalah seorang nabi, dia seorang manusia. Yang namanya manusia tidak diibadahi, tidak dimintai, tidak diistighosahi, tidak didatangi, dinadari, dan seterusnya. Karena itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dibuat, ini yang dijadikan sumber isu bahwasanya Rasulullah mencela Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Ya. Sehingga apa yang dituduh kepada orang-orang yang mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu telah dituduh dengannya Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasalam. Ya. Dan para hadirin yang dirahmati Allah. Ya. Ada lagi terkadang bentuk-bentuk yang lainnya. Orang-orang yang mereka mengajak manusia kembali kepada Al-Qur'an dan kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasalam, ya, secara langsung, maka ini adalah jalan-jalan kesesatan. Subhanallah. Subhanallah. Kembali kepada Al-Qur'an dan kembali kepada sunnah dikatakan sebagai jalan kesesatan. Kita tidak mengingkari bahwasanya ada dari antara ayat Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasalam harus ada penjelasannya dari kalangan para ulama. Namun dari sebagian ayat ada ayat-ayat yang seseorang mudah untuk memahaminya. Wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati zina. Paham enggak kita ayatnya? Wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati zina. Paham enggak kira-kira? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana, dan Allah mewajibkan kepada kalian untuk beribadah hanya kepadanya dan berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Faham enggak cara berbuat baik kepada kedua orang tua? Hah? Ngerti enggak kita dengan petunjuk ayat yang Allah turunkan kepada kita? Ya. Allah mengatakan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah bahwasanya Allah itu satu. Allah tempat bersandarnya semua makhluknya. Allah tidak beranak dan tidak beranak diperanakan dan tidak ada sekutu baginya. Faham enggak? Hah? Nah, kita kembali kepada Al-Qur'an, bahwasanya Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Sehingga orang-orang yang mengatakan Allah punya anak, ini lah ucapannya keji, ucapan yang batil, ucapan yang sesat, ucapan yang kufur. Karena Allah mengatakan apa? Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Bisa enggak kita fahami? Hah? Bisa kita memahami ayat secara zahir? Ayat qul huwallahu ahad, atau wah, saya enggak bisa memahami qul huwallahu ahad ini apa? Enggak boleh. Harus ada seorang mujtahid yang dia harus menjelaskan ayat ini baru saya faham. Qul huwallahu ahad, enggak faham kamu artinya? Bos, katakanlah bahwasanya Allah itu satu. Enggak faham? Hah? Ragu kamu bahwasanya Allah itu satu? Afillahi syakun fatir samawati wal ardh? Apakah kamu ragu kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi sehingga butuh penafsiran dari seseorang yang punya ilmu mujtahid mutlak, baru kita akan mengerti apa itu qul huwallahu ahad. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah sendiri telah berkata dalam Al-Qur'an, laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fa'al min mudzakir, dan sungguh kami telah memudahkan Al-Qur'an bagi orang yang berpikir. Ya. Dan juga dari sisi waqi' para hadirin yang dirahmati Allah, kami nunasin. Betapa banyak manusia yang ada di barat sana. Yang ada di barat sana. Ketika mereka membaca Quran terjemahan dengan bahasa mereka, masya Allah, mereka sudah mengerti secara garis besar apa itu Islam. Walaupun perlu guru, perlu orang yang membimbing mereka, tetapi dengan Al-Quran terjemahan itu terkadang berbondong-bondong mereka masuk ke dalam Islam. Bisa mereka memahami beberapa makna yang ada dalam Al-Quran dengannya mereka beriman dan percaya Islam agama yang benar. Iya, ini secara wakil. Nah, kalau seandainya Al-Quran gak bisa dipahami sama sekali, Al-Quran gak bisa menjadi petunjuk kalau gak bisa dipahami sama sekali. Ya, sehingga saya katakan tadi, memang ada dari ayat-ayat Al-Qur'an yang itu harus ada penafsirannya dari para ulama yang kita tidak faham, ulama yang memahami ayat. Tapi kebanyakan dari ayat Al-Quran adalah sesuatu yang sangat mudah untuk difahami. Jelas ya? Nah, kemudian di sini disebutkan inna tawassul haqiqi al-mashru walladhi yakunu an tariqi ta'atillah wa ta'ati rasuli sallallahu alaihi wasallam bi fi'li ta'ati wa ijtinabul muharramat wa tariqul taqarrub ila Allah bi amali salihah wa su'ali bi asma'il husna wa sifatil 'ula fa hadha huwa at-tariq al-musil ila rahmatillah wa mardatihi. Tawassul yang syar'i, ya, seseorang kita tidak mengingkari adanya tawassul. Tawassul itu ada, ya, disetalahkan oleh para ulama dengan tawassul syar'i, yang itu merupakan jalan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasalam dengan dia melakukan ketaatan kepadanya, wajtinahu al-muharramat, dan dia menjauhi daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang melaksanakan sholat, ini ketaatan kepada Allah, ya, ketaatan kepada Allah. Dengan sholat yang kita lakukan, apa yang kita inginkan dari Allah? Sholat yang kita lakukan, apa yang kita inginkan dari Allah? Sholat yang kita lakukan, kita menginginkan agar Allah mengampuni dosa kita. Ini tawassul gak? Tawassul. Tawassul dengan ketaatan. Sholat yang kita lakukan, kita menginginkan Allah menjauhkan kita dari nerakanya. Sholat yang kita lakukan, kita menginginkan agar Allah memberikan keberkahan bagi hidup kita. Ini tawassul kan? Tawassul. Dan ini merupakan tawassul yang syar'i. Tawassul yang syar'i. Melakukan ketaatan kepada Allah, melakukan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasalam. Atau berdoa, bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah, nama-nama yang mulia, dan berdoalah kalian dengan nama-nama tersebut. Allah memerintahkan kita berdoa dengan nama Allah. Tetapi terkadang orang berdoa bukan dengan nama Allah. Ya Syekh Fulan, Ya Syekh Alan, Ya Wali Fulan, Ya Wali Alan. Subhanallah. Allah memerintahkan kita berdoa dengan namanya, tapi kita panggil nama selain Allah Subhanahu wa taala. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah. Berdoalah kalian dengan nama Allah. Kira-kira faham enggak ayatnya ini? Maksudnya, ketika kita ingin meminta rahmat dari Allah, kita memanggil Ya Rahim, Ya Rahim, wahai Zat yang Maha memberikan rahmat, irhamni, rahmatilah kami. Ketika kita ingin meminta rezeki kepada Allah, kita panggil nama Allah, Ya Razzaq, wahai Zat yang Maha memiliki rezeki, irzqni, berilah rezeki kepada Allah. Ketika kita ingin meminta pengampunan kepada Allah, Ya Ghaffar, faghfirli, ampunlah dosaku. Ini perintah Allah untuk kita berdoa dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan kita masukkan nama lain di dalam kita berdoa. Minta dengan nama Allah. Mana yang lebih baik? Nama Allah ataukah nama selain nama Allah? Tentunya tidak perlu dijawab. Tidak ada keraguan bagi seorang muslim bahwasanya nama Allah, sifat-sifat Allah adalah yang terbaik dan tidak ada tandingan satupun daripada sifat dan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memerintahkan kita berdoa dengan namanya. Lah kenapa kemudian ketika kita berdoa memasukkan nama selain nama Allah dalam kita berdoa? Iya. Kemudian dari hal-hal yang boleh kita bertawassul, para hadirin yang dirahmati oleh Allah, yaitu bertawassul dengan amalan soleh. Bertawassul dengan amalan soleh. Sebagaimana Rasulullah menyebutkan tiga orang yang mereka waktu itu kehujanan, kemudian mereka naik ke gunung, masuk ke dalam goa, tiba-tiba jatuh batu menutupi pintu goa mereka. Kemudian mereka berdoa, ada di antara mereka yang waktu itu sudah ada seorang wanita yang mau dia zinai, wanita yang sangat cantik, yang memiliki nasab. Kemudian wanita tersebut berkata, takutlah kamu kepada Allah. Kemudian dia meninggalkan perzinahan tersebut. Dan dia berkata, ya Allah, kalau seandainya ini merupakan amalan kebaikan bagiku, amalan soleh bagiku, ya Allah, maka bukakanlah pintu gua tersebut. Dan kemudian terbuka. Kemudian dua berdoa dan bertiga berdoa, dan Allah Subhanahu wa taala membuka dari batu goa yang tertutup tadi. Sehingga para hadirin yang dirahmati oleh Allah Taala, doa merupakan silah yang paling terbesar antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Jangan pernah kita berlupa untuk berdoa kepada Allah. Sesuatu yang terkadang enggak masuk akal kita bisa terselesaikan dengan doa. Dengarkanlah saya membaca sebuah ayat di dalam Al-Qur'an. Doanya Nabi Zakaria alaihi salatu wasalam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Qasas, qala rabbi inni wahanal adhmu minni washta'ala ar-ra'si. Taib washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Wa inni khiftu mawaliya min wara'i kanat imraati 'aqira fahab li min ladunka waliya. Subhanallah. Nabi Zakaria beliau berkata di dalam Al-Qur'an, ya Rabbku. Ya, beliau mengadu bahwasannya rambut beliau sudah memutih. Beliau sudah sangat tua. Beliau sudah sangat tua dan istrinya juga sudah tua, sudah melepos. Dan nenek-nenek. Tapi bersama dengan itu beliau berkata, ya Allah, berikanlah saya keturunan. Berilah saya seorang anak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Semuanya mudah bagi Allah. Kun fayakun. Jadi maka jadilah. Ya. Ini yang mungkin sering kita lupakan. Ini yang mungkin tidak kita jadikan sebagai senjata dan acuan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Terkadang permasalahan satu belum selesai, datang permasalahan yang kedua. Yang kedua belum selesai, datang permasalahan yang ketiga. Tidak ujung usai. Ya, mungkin ada yang salah antara hati kita dengan roh kita. Kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita lupa dengan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, ma min hammin aw haznin. Tidak ada dari kesedihan, kepiluan, kegalauan. Kemudian dia berkata, ya Rabbi, ana abduka wa abdika. Ya Rabbu, sesungguhnya aku adalah hambamu dan anaknya hambamu. Dia berdoa dan meminta kepada Allah agar diberikan kelapangan hatinya. Kemudian kata Nabi SAW, illa adhaba haznahu wa hammahu. Kecuali Allah akan hilangkan kesedihannya dan kepiluannya dan kecemasannya. Dihilangkan oleh Allah. Ketika kita berdoa dan mengangkat kedua tangan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang mudah, sesuatu yang gratis, nggak pakai syarat-syarat. Ya, ini kalau doa kita mau dikabulkan, ini syaratnya harus ikut ini, ikut ini, ikut itu. Ini kalau seandainya doanya itu lebih top, ya, maka syaratnya harus ritual begini dan begitu. Nggak ada ritual ini begitu. Kamu masuk ke masjid, kamu sholat dua rakaat, kamu andakan kedua tanganmu, berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Atau di sepertiga malam kau bangun dari malammu. Iya. Kemudian dalam sujudmu kau berdoa meminta kepada Allah. Dalam hadis qudsi disebutkan Allah Subhanahu wa taala berkata, di mana orang-orang yang berdoa kepada-Mu di sepertiga malam, aku akan mengabulkan doa mereka. Iya. Ini yang mungkin yang kita lupakan. Yang ada hari-hari ini terlebih para pemuda pemudi dan yang tua juga terkadang enggak kalah seperti anak muda. Ada masalah? Gimana kira-kira sekarang ada masalah? Mengadunya di mana? Aduh, saya hari ini Facebook, ya. Atau yang lain-lainnya lah. Mengadu di situ semuanya. Semua keluar di situ. Subhanallah. Apa yang bisa menyelesaikan masalah kamu? Hah? Apa yang bisa menyelesaikan masalah kamu apabila kamu bergantung kepada manusia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Awijtamu minal jinni wal ins ayam fauka bi syai'in." Kalau seandainya seluruh jin dan manusia mereka berkumpul ingin memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak mampu memberi manfaat kecuali apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para hadirin yang dirahmati oleh Allah, kembalilah kepada Allah. Kembali kepada Allah, berdoalah kepada Allah dan sucikanlah doa-doa kita hanya kepada Allah, tidak kepada selain dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan menjadi kehidupan kita lebih baik, karena kita bergantung kepada Zat yang Maha Kuat. Kita bergantung kepada Zat yang maha kuat. Tapi kalau kita bergantungnya kepada manusia, semuanya kita gantung. Ya gantungnya apa? Lemah. Jadinya kita. Tapi kalau kita bergantung kepada Zat yang Maha Kuat, yang Maha Perkasa, maka kekuatan itu juga akan muncul dari hati seorang hamba. Allah Ta'ala alam bisawab. InsyaAllah Ta'ala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan di subuh kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan juga bagi hadirin semuanya. Nah, mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan atau ditanyakan, silakan. Silakan Pak Nas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tawasul itu yang meminta tolong kepada orang yang itu. Misalnya, kita ada meminta doa, kemudian dengan berdoa itu kita mengadakan ada kenduri-kenduri sedikit. Karena tidak sanggup berdoa sendiri, dan tak tolong Ustaz atau guru yang dianggap bahwa lebih afdal dari tersebut. Yeah. Itu bagaimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Taala, meminta doa kepada orang yang saleh agar dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita, ini dalam perkara secara hukum asal dibenarkan dalam syariat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, ada 70.000 orang yang mereka akan masuk ke dalam surga tanpa adab dan tanpa hisab. Kemudian berdiri seorang sahabat Rasulullah, "Ya Rasulullah, ud'uni akun minhu." Maka "Ya Rasulullah, berdoalah untukku." Berdoa itu siapa? Berdoa kepada siapa? Berdoalah kepada Allah untukku. "Ud'ullahu li." Berdoalah kepada Allah untukku agar aku termasuk dari 70.000 orang yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Kemudian kata Rasulullah, "Anta minhum," kamu bagian dari mereka. Kemudian berdiri sahabat yang lainnya, "Ya Rasulullah, ud'ullahu li anakuna minhum." Kemudian kata Rasulullah, "Waqad sabaqaka Ukasha." Telah mendahuluimu Ukasha. Nah, di sini boleh seseorang bertawassul, berdoa melalui orang-orang saleh yang mereka masih hidup. Jangan yang sudah meninggal. Orang saleh yang masih hidup. Yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang tabi'in yang bernama siapa? Yang dia orang yang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tahu namanya? Hah? Uwais bin Qarni radhiyallahu taala anhu rahimah. Dia bukan seorang sahabat, dia seorang tabi'in. Tapi di zaman Rasulullah, Rasulullah sudah menyebut namanya dan membuat cemburu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Membuat apa? Cemburu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sehingga Umar berpesan, kalau bertemu dengan Uwais bin Qarni, ya, tolong doakan, diminta doakan kepada Allah tentunya, ya. Bukan minta sama dia. Jadi wasilah tawassul dengan doa orang-orang saleh, sehingga tidak masalah seseorang misalnya dia bertemu dengan orang yang saleh, orang yang taat, orang yang ma'ruf dengan kebaikan dan kesolehan dan ketaatan, "Ya Ustaz, tolong doakan saya agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan saya." Ya, ini enggak masalah selama dia hidup. Dia masih hidup, dia mendengar apa yang kita minta tolong dengannya untuk dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini secara hukum asal. Namun terkadang yang menjadi perkara yang perlu untuk diberikan catatan atau perlu diluruskan, harus. Kalau enggak boleh, enggak sah. Pokoknya kalau enggak ada bawa orang berdoa ke rumah, nanti haji kita nanti bisa kacau. Nah, ini yang jadi masalah. Ini yang menjadi permasalahan. Ya, tidak masalah seseorang buat syukuran. Ya, dia mengundang fakir miskin, mengundang anak yatim, memberikan makanan kepada mereka sebagai bentuk syukuran, masuk ke rumah baru misalnya. Dia baru punya rumah baru, ya, sehingga dia ingin buat kenduri untuk anak-anak yatim. Ya, semoga Allah membarokahi, membarokahi apa? Rumahnya. Ini kan tawassul, amalan saleh, memberikan makanan kepada anak-anak yatim dan fakir miskin, enggak masalah. Cuman seperti saya katakan tadi, ini kalau enggak ada dibuat doa-doa seperti ini, ya, ini jadi masalah nanti. Ya, ini yang jadi masalah. Yang dianggap akan menjadi masalah itulah yang masalahnya. Iya. Enggak mesti harus ritualnya harus ada doa, harus ada ini, harus ada itu. Anda punya kelebihan rezeki, undang anak yatim, orang miskin, tetangga Anda, buat syukuran karena sama-sama ingin merasakan bahagia masuk rumah. Ke rumah baru berikan suka cukup. Iya, selesai masalah. Jangan ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Jadi mulai dulu dengan baca Al-Qur'an. Wadkhulu buyutan min abwabiha. Masuklah ke rumah melalui pintu-pintunya ini. Kalau baca ayat ini, maka rumahnya akan begini, akan begini, akan begitu. Dibuat-buat lagi, ditambah-tambah. Iya. Ini hal yang mungkin perlu dikoreksi dan diluruskan. Nah, Allah Ta'ala alam. Bismillah, ilmu indah Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, ada yang lain? Nah, silakan. Waalaikumsalam. Kalau seandainya tulisan-tulisan tersebut adalah benar-benar dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka secara hukum asal tidak masalah seseorang itu bertawassul memohon barokah dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung dengan kalimat-kalimat-Mu yang mulia dari kejelekan makhluk. Kalimat di sini maksudnya apa? Kalamullah, Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim. Ini satu pembahasan. Hal yang kedua, apakah boleh seseorang menjadikan Al-Qur'an itu sebagai jimat? Nah, ini jadi masalahnya. Ya, apakah boleh? Yang jelas pertama, seseorang tidak dianggap syirik ketika dia bertawassul atau mengambil barokah dari ayat Al-Qur'an. Al-Qur'an berbarokah. Ya, ini kalau ditulis apa? Ayat Qur'an. Ya. Nah, apakah boleh seseorang menggantungkan ayat-ayat Al-Qur'an sebagai bentuk penjagaan? Hal ini terjadi khilaf di kalangan para ulama, di kalangan sahabat Nabi. Sebagian sahabat Nabi membolehkan dan sebagian sahabat yang Nabi yang lainnya tidak membenarkan. Karena apa? Karena ihanatil Qur'an. Al-Qur'an itu dibaca, Al-Qur'an itu untuk ditadaburi maknanya, kemudian diamalkan kandungannya, bukan untuk dijadikan sebagai jimat. Ya, ada sebagian orang itu ada Qur'an kecil sekali Qur'annya, ditaruh di laci supaya laku tokonya. Ya, nah ini tidak mengandung unsur kesyirikan. Kenapa? Karena dia bertawassul dengan ayat-ayat Allah. Lanjut itu syirik. Tetapi pembahasannya apa? Boleh atau tidak yang itu akan ditakutkan akan menghina Al-Qur'an. Al-Qur'an terus itu ada uang, macam-macam lah semua di situ. Bon ini bon, mungkin ada kertas sudah sangat tua dikumpul sama Al-Qur'an. Al-Qur'an dalam kitabullah, mujizat yang paling agung disimpan pada tempat-tempat yang bagus, yang bersih, ya. Sehingga tidak dikatakan sebagai syirik. apabila itu ayat-ayat Al-Quran, apabila itu ayat-ayat Al-Quran. Tapi kalau seandainya tulisannya memang tulisan Arab, karena sebagian orang memahami kalau tulisan Arab semuanya Al-Quran. Iya, tulisannya tulisan Arab dan tulisannya tulisan yang gak bisa difahami, ya itulah dijadikan jimat. Nah, ini ditakutkan bisa terjatuh kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu ada kalimat-kalimat, na'udzubillah, kalimat-kalimat yang gak bisa dibaca, orang Arab gak bisa baca. Kalimat-kalimat sandi-sandi khusus, simbol-simbol perdukunan dan sihir. Ya, maka hal yang seperti ini harus dijauhi. Hal yang seperti ini harus dijauhi. Ya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau melihat istrinya memakai sesuatu seperti jimat di gelangnya. Kemudian kata beliau, "Inza'ha." Copot ini. Tidaklah menambah kepadamu kecuali kelemahan. Kenapa kelemahan? Seperti kita katakan tadi, dia bergantung kepada sesuatu yang lemah, ya akan lemah dia. Tapi kalau dia bergantung kepada Allah yang Maha Kuat, yang Maha Perkasa, tentu dia akan menguatkan dirinya. Nah, Allah Alam Bisa satu. Yang kedua, apa soal kedua tadi? Afan. Anak yatim, ya, sebagaimana saya katakan tadi, memberikan makanan itu hal yang mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Afshus salam wa tutimu ta'am wa tutimu ta'am." Wassalu bil lail wa nasuniyam tadkhul jannata bis salam. Sebarkanlah salam, berilah makanan kepada orang yang membutuhkan, ya. Dan salatlah kamu di malam hari dalam keadaan manusia tertidur, kamu akan masuk ke dalam surga dalam keadaan selamat, kata Rasul sallallahu alaihi salatu wasallam. Namun, ya, seperti saya katakan tadi, harus pokoknya kalau di rumah ini harus undang anak yatim. Nah, anak yatim dia harus berdoa, nanti saya akan begini, akan begini. Ini berarti mengharuskan sesuatu yang tidak ada dalilnya untuk pengharusan. Nah, ini jadi masalah. Tapi kalau seandainya dia mengundang anak yatim, ya silakan, tidak ada harus ada ritual ini, harus ada ritual itu. Ya mungkin sebelum dia pulang, dia memberikan amplop anak yatim tersebut, doakan mudah-mudahan bapak selalu dimudahkan rezeki oleh Allah. Ya enggak masalah. Tapi harusnya ini. Pokoknya kalau enggak berdoa enggak, belum sah. Nah, ini jadi keharusan inilah yang membutuhkan dalil apa yang mengharuskannya. Ya, Allah taala alam bisawab. Ilmu Allah tabaraka wa taala, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan di subuh kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan juga bagi hadirin semuanya. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.